Semua tepuk tangan, goyang kaki dan kepala. Jangan mau ketinggalan, mari nyanyi dan bergaya. Hey hey, hey beraksi, hey. Oma opa turut serta, tante dan om boleh juga. Tapi jangan lama-lama, langkahkan kaki ke kiri dan ke kanan. Pandang memandang, awas jangan sentuhan. Ingatlah kawan akan kepribadian, yang main mata jangan menari. Hey hey, hey hey beraksi, hey. Oma oma opa turut serta, tante dan om boleh juga. Tapi jangan lama-lama. Langkahkan kaki ke kiri dan ke kanan, pandang memandang, awas jangan sentuhan. Ingatlah kawan akan kepribadian, yang main mata jangan menari. Hey hey hey, beraksi, oma opa turut serta, tante dan om boleh juga. Tapi jangan lama-lama.